Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita masuki pembahasan tentang beberapa sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ityan, al-maji' dan an-nuzul. Adapun ityan dan maji', maka memiliki makna yang sejenis, makna yang berdekatan, walaupun pada hakikatnya mungkin memiliki makna yang tidak sama persis, namun sebagai pendekatan diartikan di dalam bahasa kita dengan datang. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat fi'liyah, yaitu maji dan ityan, yakni datang, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith yang sahih. Demikian pula sifat an-nuzul, yaitu turun. Namun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan sifat makhluk. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ja'a, ya, ata, nazala, yanzil, datang dan turun, sangatlah banyak. Sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaukan dengannya adalah maknanya yang hakiki, makna yang sebenarnya. Serta tidak boleh untuk ditakwil dengan makna yang lain, apalagi dikatakan itu adalah majaz. Ya, itu adalah majaz, lafaz yang digunakan bukan pada maknanya, tidak untuk makna sebenarnya. Oleh karena itu, menafsirkan sifat-sifat ini, al-maji', al-ityan, dan nuzul, yakni sifat datang dan sifat turun, menafsirkannya dengan makna yang lain, misalkan dengan mengatakan yang dimaksud dengan ja'a rabbuk wa ja'a rabbuk, yakni wa ja'a amru rabbik, datang perintah Rabbmu, bukan Rabb, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang datang, tetapi perintahnya. Padahal disebut, yang disebutkan di dalam ayat adalah waja'a Rabbuk. Padahal disebutkan di dalam ayat waja'a Rabbuk, tapi mengatakan ini majaz atau ini perlu ditakwil. Maknanya adalah yang datang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan zat Allah. Atau ditafsir dengan waja'a malaku rabbik, datang malaikat Rabbmu. Sehingga yang datang bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya, tetapi yang datang adalah malaikat Allah. Menafsirkan al-maji', al-ityan, dan an-nuzul dengan makna yang tidak sebenarnya, bahwa Allah benar-benar datang dan turun, ini adalah penafsiran yang salah. Dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah li'annahu mukhalifun lidhahiri lafzi. Karena penafsiran itu menyalahi zahir lafaz, makna yang nampak, makna yang langsung terfahami secara jelas dari lafaz. Menyalahi makna, ya, eksplisit dari sebuah lafal. Sudah jelas waja'a rabbuk. Ja'a artinya datang, rabbuk rabbu, yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah. Ya. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ya. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu selain atau melainkan Allah datang kepada mereka. Ya'tiyahumullah. Ya'ti artinya datang. Allah, ya Allah. Berarti yang datang adalah Allah. Inilah makna eksplisitnya yang langsung terfahami dari lafaz. Ini sebab yang pertama, penafsiran tersebut, ya, menyalahi makna eksplisitnya atau makna zahir dari lafaz ayat dan hadis. Sebab yang kedua, li'annahu mukhalifun li ijma'i salaf. karena penafsiran itu menyalahi ijma' salaf. Siapa itu salaf? Salaf yakni para sahabat. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari dua generasi setelah para sahabat, yakni generasi at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Ya. Ini menyalahi apa? Ijma' salaf. Ya. Demikian pula penafsiran mereka, penafsiran para ahlul bid'ah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain selain tiga sifat ini, semuanya menyelisih ijma' salaf. Oleh karena itu di antara dalil Ahlussunnah wal Jamaah di dalam membantah ahlul bid'ah ketika mereka menyalahartikan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mengingkari bahwa Allah memiliki sifat yang hakiki, sifat yang sebenarnya. Ya, di antara dalil Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah mereka adalah dengan mengatakan bahwa penafsiran mereka itu, ya, yang hakikatnya adalah mengingkari sifat-sifat Allah, menyalahi ijma' salaf. Yani ijma' para sahabat. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa para sahabat telah bersepakat? Ya. Maknanya adalah ini sesuai dengan zahir lafaz, makna eksplisit dari lafaz-lafaz ayat dan hadis, ya, dan para sahabat sepakat bahwa maknanya tidak seperti yang dikatakan oleh para ahlul bid'ah saat ini. Dari mana kita menyimpulkan adanya ijma' salaf? Jawabannya, ya, ma minas salaf ahad. Ya. Ma min ahadin minas salaf, karena tidak ada satu orang pun dari salaf, ya, yang dinukilkan, ya, menafsirkan ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tafsiran penafsiran mereka, penafsiran ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah dan sejenisnya. Ya, tidak ada satu orang pun dari salaf yang menafsirkan, ya, sebagaimana tafsiran mereka. Sebagai contoh, ya, tidak ada satu orang pun dari salaf yang menafsirkan makna waja'a rabbuka, yakni waja'a malaku rabbik, datang malaikat Rabbmu. Ya. Kenapa? Karena zahir lafadznya adalah waja'a rabbuk. Ja'a artinya datang, rabbuk, Rabbmu. Ya sudah. Difahami sesuai dengan makna eksplisitnya, makna zahirnya, makna yang nampak dari lafadz. Ya. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Ta'wil para ahlul bid'ah, ya, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam dalil itu menyalahi ijma' salaf, sebab tidak ada satu pun dari salaf yang menafsirkan sebagaimana penafsiran mereka. Ya. Pertanyaannya, kalau sudah, ya, ada ijma', kesepakatan, sudah pernah ada ijma', ya, walaupun mungkin ijma' para sahabat, ya, bukan ijma' kaum muslimin seperti saat ini yang sangat banyak, ya, kan sangat banyak kaum muslimin saat ini. Walaupun ijma' para sahabat yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kaum muslimin saat ini. Ya, maka ijma' tersebut teranggap. Ya, apalagi mereka adalah para sahabat. Ijma' mereka jelas merupakan dalil dan hujjah, landasan di dalam beragama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah para sahabat. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, ini beberapa sahabat saja Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, kita diperintahkan untuk berpegang dengan sunnah mereka. Ya, apalagi jika itu merupakan kesepakatan seluruh sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala ya apa? Memerintahkan untuk mengikuti para sahabat dengan baik, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat biihsan, dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Maka golongan yang selamat adalah golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, semacam ini, ittaba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, sebaik-baiknya. Maka kita harus mengikuti para sahabat, termasuk di dalam permasalahan ini, sebagaimana tidak ada seorang pun dari sahabat yang menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam ayat sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahlul bid'ah di generasi kemudian setelah generasi para sahabat. Maka kita pun sama, tidak menafsirkannya sebagaimana penafsiran ahlul bid'ah. Sebagai contoh, sifat Allah Subhanahu wa taala ghadab, yang artinya dalam bahasa kita adalah marah. Ahlul bid'ah menafsirkannya dengan intiqam. Makna Allah ghadab itu bukan Allah memiliki sifat ghadab yang hakiki, yang sebenarnya. Tetapi maknanya adalah Allah menghukum, Allah mengazab. Maka penafsiran ini menyelisihi ijma', kesepakatan para sahabat, kesepakatan salaf. Ya, kenapa? Dari mana kita tahu? Karena tidak ada satu orang pun dari salaf, dari kalangan para sahabat, yang menafsirkan ghadab sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ahlul bid'ah. Ghadab adalah menghukum, atau kehendak untuk menghukum, dan semisalnya. Mungkin muncul pertanyaan lagi, dari mana kita tahu salaf tidak ada yang menafsirkan seperti itu? Jawabannya, buku-buku riwayat hadis dan asar-asar salaf itu tersedia sampai saat ini. Asar-asar salaf, nukilan-nukilan dari para sahabat, terlebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah dibukukan dengan rapi di dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab asar. Silahkan dilihat, dirujuk. Jika ada seorang sahabat yang menafsirkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tafsiran yang berbeda dengan makna eksplisitnya, makna yang zahir yang nampak dari lafaz ayat, buktikan. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada nukilan dari satu orang pun sahabat. Tidak ada nukilan dari satu orang pun sahabat yang menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penafsiran yang menyalahi zahir lafaz. Tidak ada. Menunjukkan bahwa mereka memahami sesuai dengan makna zahirnya, makna eksplisitnya, dan diam. Tidak terlalu banyak membicarakan. Waja'a rabbuk. Rabbmu datang, ya sudah. Mereka diam. Buktikan kalau para sahabat membincangkan maknanya begini, maknanya begini, maknanya begini. Dibahas di antara mereka. Tidak ada. Menunjukkan mereka mendengar, faham, dan diam. Tinggal mereka jadikan itu sebagai keyakinan. Seandainya para sahabat, atau seandainya penafsiran para al-bid'ah itu benar, niscaya para sahabat pasti lebih dulu menafsirkan seperti itu. Para sahabat pasti lebih dulu menafsirkan seperti itu. Waja'a rabbuk, yakni waja'a amru rabbik, atau waja'a malaku rabbik, dan semisalnya dari tafsiran para al-bid'ah. Nah, ini menyelisih ijma' salaf, ini berlaku di semua penafsiran ahlul bid'ah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara batan kita adalah itu menyelisih ijma' salaf. Ijma' salaf. Setidaknya itu dinamakan dengan ijma' apa? Ijma' sukuti. Wallahu alam. yakni dengan diamnya para sahabat, tidak membahas, ya, tidak menafsirkannya dengan sebagaimana tafsir al-bid'ah, menunjukkan bahwa tafsir al-bid'ah itu menyelisih kesepakatan salaf untuk tidak menafsirkannya seperti itu. Mereka diam, tidak menafsirkan seperti itu, berarti yang telah disepakati oleh para sahabat adalah tidak menafsirkan seperti penafsiran ahlul bid'ah tersebut. Demikian pula sebab yang ketiga, kenapa penafsiran mereka, ya, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sedang kita bahas ini, sifat al-maji, al-ithyan dan an-nuzul, adalah penafsiran yang salah. Jawabannya adalah la dalila alaih, tidak ada dalil, ya, dari ayat yang lain atau dari hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan bahwa tafsir sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ahlul bid'ah itu. Tidak ada dalil. Buktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya sebagaimana tafsiran kalian. Mana? Buktikan. Buktikan kalau ada hadis yang sahih. Ya, yang menjadi dalil untuk kalian. Nah, sehingga penafsiran mereka menyalahi zahir lafaz, menyalahi ijma' salaf, dan tidak ada dalilnya. Nah. Nah. Kemudian sifat al-maji', al-ithyan dan an-nuzul. Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala min jinsin wahid, yang sejenis. Ya. Ithyan, maji' dan nuzul, dan di sana ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang juga sejenis dengan ini. Nah, yang sejenis. Ya, tentunya kan berbeda jenis dengan sifat apa? Dengan sifat ridha, sifat ghadab, sifat rahmah. Ini kan yang sejenis yang dikumpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat-ayatnya adalah apa? Maji, ithyan, an-nuzul. Kenapa an-nuzul dikatakan sejenis dengan maji dan ithyan? Nuzul padahal artinya turun. Jawabannya, ya. Bagaimana? Karena ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala datang, ja'a, ata, ya, kecuali dari atas. Yang artinya adalah turun. Sehingga ketika menetapkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala, ata, ityan dan maji, ya, maka konsekuensinya adalah kita juga menetapkan sifat nuzul. Karena Allah datang dari mana? Dari atas. Ya, Allah tidak datang dari arah bawah. Jelas, karena Allah berada di atas. Ya, Allah juga tidak datang dari arah depan kita, belakang kita, ya, atau samping kanan kita atau samping kiri kita. Kenapa? Karena Allah berada di atas, ketika datang pasti dari atas. Nah, kalau datang dari atas namanya apa? Turun. Ya. Sehingga ini sejenis, ketika menetapkan sifat ithyan dan maji, artinya kita juga menetapkan sifat nuzul. Karena datangnya Allah pasti dari arah atas, sebab Allah Subhanahu wa taala al-ali, maha tinggi. Ya. Ingat, tidak boleh membagaimanakan dan membayangkan bagaimana datangnya Allah, bagaimana turunnya Allah. Kenapa? Karena itu perkara ghaib. Kita sekedar memahami makna yang disebutkan di dalam dalil, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya, bagaimana datangnya. Kenapa? Karena itu perkara ghaib. Ya. Dan kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi berhubung disebutkan seperti itu di dalam dalil, maka kita yakini, kita fahami, ya, maknanya sesuai yang nampak dari lafaz-lafaznya. Karena itulah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, menerangkan bahwa datangnya Allah Subhanahu wa taala tidak dari arah ya, selain tidak ada dari arah apapun selain dari arah atas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam nuniyahnya, wallahi la ya'tihimu illa minal uluwil ladzi fawqa kulli makani. Wallahi la ya'tihimu illa minal ulu. Wallahi la ya'tihimu illa minal ulu. Atau wallahi la ya'tihimu illa minal ulumil ladzi fawqa kulli makani. Wallah, demi Allah, la ya'tihim. Ya. Di sini wallah atau wallahi atau wallahu, demi Allah atau dan Allah, la ya'tihimu, tidak datang kepada mereka, tidak mendatangi mereka, itian, illa, kecuali min al-ulu, dari arah atas. Alladzi fawqa kulli makani, arah atas yang itu merupakan ya, atas semua tempat, atas segala sesuatu. Yani jangan dianggap dari atas, tapi di atas Allah masih ada sesuatu yang lain. Allah dilingkupi oleh ruang. Dalam arti dilingkupi oleh makhluk. Ya, tidak. Allah berada di atas, ya, dan dia di atas segala sesuatu. Nah, dari sanalah Allah Subhanahu wa taala datang. Naam. Kemudian al-mubtadi'ah, para ahli bid'ah seperti tadi, ya, mereka menganggap bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala al-ityan, al-maji dan an-nuzul, ya, bukanlah sifat yang hakiki, bukan makna yang hakiki. Ya, melainkan itu adalah majaz, bukan makna yang sebenarnya. Allah tidak datang, Allah tidak turun. Ini menurut para al-bid'ah, menyalahi makna eksplisit dari dalil. Naam. Dan majaz tersebut, kata mereka, itu tergolong majaz bilhadz. Majaz dengan membuang suatu kata. Dengan membuang suatu kata. Ya. Sejenis dengan majaz di dalam ayat ya, was'al qaryah. Ya, was'al al qaryah. Dan tanyalah kepada qaryah, negeri itu. Maksudnya adalah was'al ahlal qaryah, dan tanyalah penduduk negeri itu. Jadi yang dimaksud dengan qaryah ya, was'al qaryah, ya, bukan perintah untuk bertanya kepada negeri, kepada kampung, desa, kota. Tetapi yang dimaksud tentunya adalah bertanya kepada siapa? Kepada penduduknya. Ya. Tapi ada yang dibuang, ada yang dihilangkan, yaitu kata ahl. Ya, penduduk. Langsung mengatakan was'alil qaryah, padahal maksudnya adalah was'al ahlil qaryah. Sejenis dengan majaz di dalam ayat ini, kata mereka. Sehingga kata mereka, ya, kata mereka, makna waja'a rabbuk, ya, di sana ada sesuatu atau suatu kata yang dihilangkan. Ya, hadz, mahdzuf, dihilangkan. Ini majaz bil hadz namanya. Makna sebenarnya adalah dengan memunculkan kata yang dihilangkan tersebut, yaitu waja'a amru rabbik atau waja'a malaku rabbik, kata mereka. Datang amru rabbik, perintah Rabbmu. Atau waja'a malaku rabbik, dan datang ya, malaikat Rabbmu, yang datang adalah malaikat atau perintah. Nah, ini majaz bil hadz menurut mereka. Nah, bagaimana cara membantah mereka? Ya. Ya, kita tentunya tidak suka dengan berbantah-bantahan, tetapi mereka membuat kaum muslimin ya, tidak meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal telah ditunjukkan di dalam ayat dan hadis yang sahih. Ya. Membuat kaum muslimin menjadi ragu tentang Allah dan tentang sifat-sifatnya. Bagaimana mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sementara ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah sumber agama Islam, sumber akidah Islam. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya, mereka ingkari dan membuat kaum muslimin meragukan untuk meyakininya. Oleh karena itu, ya, demi membela Al-Quran dan akidah Islam serta akidah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita menjelaskan kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana membantah para ahli bid'ah ini? Ya, jawabannya ada beberapa bantahan. Yang pertama adalah dengan raddul majaz min asli, dengan membantah adanya majaz, karena mereka mengatakan itu makna majaz, ya, makna majazi atau kiasan, yakni bukan makna yang sebenarnya. Nah, terkait dengan majaz, ada tidaknya majaz, ya, itu telah diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat tidak ada majaz. Ya. Tidak benar di sana ada majaz. Ya. Kenapa tidak ada majaz? Ya. Ada beberapa alasan. Ya. Alasan yang pertama, ya, majaz, ya, adanya majaz itu didasari dengan pendapat bahwa, ya, bahasa, ya, akar bahasa itu adalah istilahi, yakni ditetapkan oleh komunitas dari manusia, ya, dan bukan tautifi dari Allah Subhanahu wa taala. Akar bahasa itu istilahi, ditetapkan oleh komunitas manusia pada zaman dahulu entah kapan, ya, dan bukan tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa akar bahasa itu dari Allah. Akar bahasa itu dari Allah, walaupun berikutnya berkembang, tapi akar bahasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, pada mulanya Allah lah yang mengajari bahasa kepada manusia, walaupun kemudian berkembang bahasa tersebut tengah-tengah manusia, namun akarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma', nama-nama segala sesuatu, nama-nama semuanya. Ini mengajarkan bahasa. Jadi Allah lah yang mengajarkan bahasa kepada manusia, diawali dengan siapa? Manusia, Nabi Adam alaihissalam. Jadi akar bahasa itu dari Allah. Bukan istilah yang ditetapkan oleh komunitas manusia. Ini akar bahasanya, walaupun kemudian berkembang. Sehingga ini memperlemah pendapat adanya majaz. Karena majaz dibangun di atas permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ya, bagaimana mungkin kalian, kita katakan seperti itu misalkan, bagaimana mungkin kalian memaksakan kepada kami untuk meyakini adanya majaz. Padahal majaz sendiri terbangun di atas permasalahan yang masih diperselisihkan. Ya, yaitu berkaitan dengan permasalahan akar bahasa itu dari Allah atau dari ketetapan, ya, komunitas tertentu dari manusia pada zaman dahulu kala entah kapan. Nah, demikian juga termasuk dalam bantahan yang pertama ini untuk membantah adanya majaz. Ya, untuk membantah adanya majaz. Ya. Yaitu, nah, al-majaz hakikatnya, pengertian majaz hakikatnya adalah memindahkan lafaz dari makna yang hakiki, makna yang sebenarnya atau makna yang pertama, kepada makna yang lain yang tidak sebenarnya. Ya. Memindahkan lafaz dari makna asal, makna yang pertama, kepada makna yang kedua. Nah, pertanyaannya, Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa makna yang pertama adalah ini? Ya. Sehingga jika diartikan dengan itu, maka itu adalah makna yang kedua. Ya, mana dalil, mana bukti bahwa makna asalnya adalah ini? Ya. Ya, makna asalnya adalah ini. Bisa jadi pada zaman dahulu kala, ya justru sebaliknya. Lafaz ini digunakan untuk makna yang lafaz ini digunakan untuk makna itu, bukan makna ini. Ya. Bagaimana bisa kita mengatakan ya, lafaz ini makna asalnya adalah ini, makna awalnya kemudian jika dipergunakan kepada makna yang lain berarti itu majaz. Nah. Nah. Dan di sana ada beberapa bantahan yang lain. Intinya muskil kalau kita serba mengatakan majaz. Ya. Ketika kita mendapati sebuah ayat atau hadis yang sahih, ya. Kemudian kita katakan itu majaz, itu muskil. Semuanya bisa dikatakan majaz kalau begitu. Dan konsekuensinya adalah apa? Menolak ayat dan hadis. Oh ini majaz, maknanya adalah begini. Oh itu majaz, maknanya adalah begini. Membuka peluang bagi siapa? Ya, bagi orang-orang mulhid atau orang-orang zindiq. Ya. Yang mereka menolak ya syariat, menolak agama. Ya. Membuka peluang bagi mereka. Kemudian termasuk bantahan kepada para ahli bid'ah ini di dalam penafsiran mereka terhadap ayat al-ityan, al-maji' dan an-nuzul. Penafsiran yang bantahan yang kedua setelah bantahan yang pertama ya dengan kita membantah adanya majaz itu sendiri. Bantahan yang kedua adalah tanazul. Ya. Tanazul. Yani anggaplah kita mengalah bahwa majaz itu ada. Ya, majaz itu ada. Nah, majaz itu ada. Maka majaz itu, ya, ini menurut mereka sendiri yang mengakui adanya majaz. Majaz itu syaratnya adalah apa? Syarat kita boleh mengatakan lafaz ini majaz adalah, ya, ketika ada dalil yang menghalangi apa? Yang menghalangi lafaz ini dibawa kepada maknanya yang hakiki atau maknanya yang sebenarnya. Misalkan ayat tadi was'alil qaryah. Was'al al-qaryah, tanyakanlah kepada al-qaryah, negeri, kampung atau desa atau kota allati kunna fiha, yang sebelumnya kami berada di sana. Tanyakanlah kepada negeri. Ya. Nah, ini jelas tidak mungkin ya kita bertanya kepada kampung, tidak mungkin bertanya kepada negeri itu sendiri, kota itu sendiri. Tetapi yang kita tanya adalah ahluha, penduduknya. Sehingga makna was'alil qaryah adalah was'al ahlil qaryah. Kenapa? Karena ada dalil atau ada qarinah yang menghalangi kita, membuat kita tidak mungkin membawanya kepada makna yang sebenarnya. Qaryah berarti kita bertanya kepada negeri. Berarti yang dimaksud dan qaryah adalah ahlul qaryah. Nah, ini benar. Ini benar. Kenapa? Karena ada indikasi, ada qarinah yang menghalangi kita untuk membawanya kepada makna yang sebenarnya. Nah. Adapun ya. Klaim mereka bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah majaz. Ya, maka tidak ada qarinah. Tidak ada qarinah yang menghalangi kita untuk membawanya kepada makna yang hakiki. Ya. Tidak ada qarinah yang menghalangi kita untuk membawanya kepada makna sifat yang hakiki. Waja'a rabbuk. Apa yang menghalangi kita untuk membawa lafaz ja'a kepada makna yang hakiki, yaitu datang rabbuk, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang menghalangi kita. Ya, Allah datang. Tidak ada yang menghalangi kita untuk membawa lafaz ini kepada maknanya yang hakiki. Ya, kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak boleh? Ya, Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar datang, memiliki sifat ini. Ya, kan tidak ada qarinah. Tidak ada penghalang yang menghalangi kita untuk membawanya kepada makna yang sebenarnya. Ya. Hanya saja ya, mereka telah terbawa oleh ya, racun pemikiran Jahm bin Safwan. Ketika mereka menganggap bahwa menetapkan sifat bagi Allah artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah datang berarti Allah sama dengan makhluk. Ya, jawabannya ya, Allah memiliki sifat dan makhluk memiliki sifat, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana? Selesai kan? Kita menetapkan sifat, ya, dan kita tidak menyamakan Allah. Ya. Kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyalahi dalil, ayat dan hadis yang sahih. Demikian juga kita tidak meyakini Allah itu sama dengan makhluk. Selesai. Menetapkan sifat isbat bila tamtsil, menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyamakan Allah dan makhluk, selesai. Tidak harus dengan menafikan dan mengingkari sifat-sifat tersebut dengan berbagai alasan. Ini perlu ditakwil, ini majaz, bukan makna yang sebenarnya dan seterusnya. Yang hakikatnya itu adalah menolak dalil, menolak ayat dan hadis. Nah, orang-orang awam yang begini ketika dihadapkan kepada mereka semacam ini, majaz, takwil, bingung. Maksudnya gimana menjelaskan semua ja'a rabbu, kok enggak boleh? Kok enggak boleh dimaknakan dengan makna yang sebenarnya? Kan bingung. Ya. Naam. Ya, apalagi yang memang orang awam bukan dari bangsa Arab. Sudah tambah bingung lagi. Sudah enggak bisa bahasa Arab, terus diputar-putar lagi. Ya. Dalam meyakini ayat. Ya, dalam meyakini hadis. Ya. Sehingga Al-Quran dan hadis itu mudah. Apa yang terfahami maka itulah maknanya. Itulah yang dimaukan. Seandainya yang dimaukan bukan itu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan lafaz yang lebih jelas. Sehingga seandainya yang dimaukan waja'a rabbuk, yang dimaukan dengan waja'a rabbuk adalah waja'a malaku rabbik. Sehingga yang datang itu malaikatnya Allah, bukan Allah sendiri. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bagaimana waja'a malaku rabbik. Kan mudah sekali. Kenyataannya kan tidak. Apakah Allah ingin membuat kita bingung? Kan tidak. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan kemudahan bagi kita. Sehingga memang itulah makna yang dimaukan. Makna yang zahir, yang nampak, yang eksplisit. Itulah yang dimaukan oleh Allah. Ya, seandainya yang dimaukan bukan itu, Allah akan menyebutkan lafaz yang lebih mudah kita pahami. Nah, dan di sana dapat bantahan-bantahan yang lain sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 10 bantahan terhadap ahlul bid'ah ya, yang mengingkari sifat maji, ityan dan nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian perlu kita pahami juga berikutnya, ya, al-ityan, al-maji dan semisalnya. Sifat-sifat fi'liyah semacam ini, ityan, datang, maji juga dalam bahasa kita datang, ini sekedar pendekatan makna, nuzul dan semisalnya. Nah, ini disebutkan di dalam dalil dengan dua keadaan, dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ityan, maji dan semisalnya disebutkan secara mutlakon. Ya. Secara mutlak. Mutlak yakni tidak diterangkan lebih lanjut. Tidak ada keterangan tambahan. Mutlak. Tidak ada keterangan tambahan. Contoh waja'a rabbuk. Ya. Waja'a rabbuk. Nah, dan semisalnya. Ini kan mutlak, waja'a rabbuk, sudah. Ya. Ketika dimutlakkan seperti ini, tidak ditambahi keterangan, ya, bahwa yang datang adalah ini dan itu, maka maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat tersebut dengan maknanya yang hakiki, maknanya yang sebenarnya. Berarti Allah datang. Berarti Allah sendiri yang datang. Maksudnya begitu. Nah, demikian juga seperti dalam ayat-ayat lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, di dalam kitab ini. Nah, ya illa aba hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. An yatiyahumullah. Allah datang. Nah. Kemudian bentuk yang kedua adalah disebutkannya ityan, maji, nuzul dan semisalnya muqayyadan dengan adanya qaid, taqyid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan adanya keterangan tambahan. Keterangan tambahan. Ya, yeah, keterangan tambahan. Ya, pembatasan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ayat yang mana? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Ya. Ata atallah, atarnya datang. Allah, ya Allah, lafzul jalal Allah. Bunyanahum, apa makna bunyanahum? Bangunan mereka. Gedung mereka, rumah-rumah mereka. Minal qawaid, dari qawaid, apa qawaid? Yani dari dasar, atau dari pondasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah, ya, ini mutlak, tidak ada keterangan tambahan, sehingga yang dimaukan bahwa Allah sendiri yang datang dari arah qawaid, dasar bangunan? Jawabannya tidak. Dan ini bukan mentakwil atau mentahrif. Kenapa? Karena di dalam ayat ini kata ityan memang muqayyad, diberi keterangan tambahan yaitu minal qawaid. Kata ada, ya, kata ada, ya, ya, dibatasi atau diberi keterangan tambahan dengan minal qawaid. Minal qawaid ini keterangan untuk ada. Keterangan untuk ada. Maka yang dimaukan dengannya adalah bukan Allah itu sendiri yang datang. Ya, bukan Allah sendiri yang datang. Tetapi yang datang adalah adab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya yang ditunjukkan oleh konteks kalimat ayat tersebut, ya, tentang orang-orang yang ya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau orang-orang yang kufur berhak diadab oleh Allah taala. Nah, kemudian contoh yang lain, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa anta. Tidak ada yang datang, ya, dengan kebaikan al hasanat illa anta, kecuali engkau. Ini ya'ti, datang. Tapi di sini ada qaid, ada keterangan tambahan. Keterangannya adalah, ya, keterangannya adalah bil hasanat. Ya'ti bil hasanat. Maka yang dimaksud, ya, dengan datang, yang datang itu sendiri bukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan al-hasanat, itulah yang datang. Hanya saja Allah yang membuatnya, membuat al-hasanat itu datang kepada kita. Ya. Sehingga yang dimaksud bukan Allah itu sendiri yang datang, bukan zat Allah yang datang, tetapi al-hasanat itulah yang Allah jadikan datang kepada kita. Sehingga datang adalah al-hasanat. Nah, sehingga perlu dicermati, ya, di beberapa tempat di dalam Al-Quran, kata ityan, maji, ya, dan semisalnya, itu disebutkan dalam keadaan muqayyad. Ini ada keterangan tambahan yang menunjukkan bahwa yang dimaukan itu bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ya datang. Ya. Seperti ya'ti bil hasanat. Jadi siapa yang datang? Al hasanat. La ya'ti bil hasanati illa anta, kecuali engkau ya Allah. Siapa yang datang? Engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala, anta atau al hasanat? Jawabannya al hasanat. Jawabannya adalah al hasanat. Naam. Karena ya'ti di sini diqaid diberi keterangan tambahan dengan bil hasanat. Naam, sehingga dalam keadaan yang pertama atau bentuk yang pertama mutlak disebutkan secara mutlak, maka yang dimaukan adalah Allah sendiri yang melakukannya atau yang datang. Namun di dalam bentuk yang kedua, ketika diberi keterangan tambahan, maka yang dimaukan bukan Allah sendiri yang datang. Bukan Allah sendiri yang datang. Ya seperti tadi, ya minal qawaid, dari dasar bangunan. Nah, tidak mungkin kan Allah Subhanahu wa taala dari dasar, artinya dari bawah, karena Allah Subhanahu wa taala itu ali, maha tinggi, di atas. Kalau datang Allah Subhanahu wa taala itu dari atas ke bawah, yakni nuzul, turun dari arah atas. Nah, sehingga kalau bukan Allah sendiri yang datang, maka apa yang datang ya berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat. Terkadang yang dimaukan adalah adab Allah. Terkadang yang dimaukan adalah rahmat Allah. Terkadang yang dimaukan adalah sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat yang datang. Sehingga ini perlu difahami, ada dua bentuk ya disebutkannya kata ityan, maji dan semisalnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, pembagian ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya, di dalam kitab beliau, ya kalau tidak salah kitab Mukhtasar As-Sawa'id. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.